no bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelandi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana dikowo-wo dia. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelandi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana dikowo Eman.